kasih hatiku selalu sayang kasihku padamu. Sayang, kini ku dapatkan kasih darimu seorang. Berbahagia hidup bersama sampai akhir hidupku. Sayang, kasih hatiku selalu. Sayang, kasihku padamu. Kini ku dapatkan kasih darimu seorang bahagia. Berbahagia hidup bersama sampai akhir hidupku. Sayang, kasih hatiku selalu. Sayang, kasihku padamu. Sayang, kini ku dapatkan kasih.